أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitabul jami'ani yang pada kesempatan yang terakhir kita sedang membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis, hati-hati kalian dari prasangka karena prasangka tersebut adalah perkataan yang paling dusta. Yang sebenarnya setelah dilihat kembali bahwasannya hadis ini telah dibahas oleh atau dibawakan oleh Alim bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam bab yang sebelumnya, bab tarhik min masail akhlaq, bab mengenai peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Namun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya kemungkinan yang paling dekat mengapa kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengulanginya adalah karena waham, yaitu apa, keliru ya. Bahwasannya sebetulnya hadisnya telah disebutkan pada bab yang sebelumnya ya. Lalu kemudian karena kekeliruan dari beliau ya, maka beliau mengulangi hadis ini. Namun tidak mengapa untuk kita sebutkan faedah dari hadis ini yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu bahwasannya yang tidak diperbolehkan dan diperingatkan darinya adalah prasangka buruk kepada seorang muslim yang dohirnya adalah dia seorang yang memiliki adalah, itu apa, seorang yang baik, seorang yang tidak terbiasa dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya, tidak terbiasa berbohong, ya, tidak terbiasa melakukan kefasikan-kefasikan, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh seorang ya, menyikapi orang tersebut dengan su'udzon, ya, menyikapinya dengan su'udzon terhadap apa-apa yang dikatakannya atau apa-apa yang diperbuatnya, ya. Selama masih ada kemungkinan yang baik dari apa yang dikatakan tersebut atau apa yang diperbuatnya. Jadi ketika seorang katakanlah dalam keadaan atau ketika bertemu dia dalam keadaan tidak ceria, kemudian tidak enak diajak berbicara, jangan disangka bahwasanya dia benci kepada kita. Karena masih ada kemungkinan yang lainnya yang juga mungkin terjadi, bahwasanya dia sudah mengalami atau telah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, ya. Maka hendaknya kita memberi udzur, ya. Demikian pula ucapan-ucapan jangan kemudian disalahpahami dan kemudian memainkan prasangka bahwasanya ucapan-ucapan yang dilontarkan adalah tertuju kepada kita secara khusus, menuduh kita atau ingin menjatuhkan kita. Demikian pula ketika ada nasihat pun jangan kita berburuk sangka bahwasanya orang tadi tujuannya bukan ingin menasihati tapi ingin menjatuhkan dan merendahkan. Ya, hendaknya berbaik sangka terhadap apa yang dilakukan oleh saudara kita selama di situ memang ada kemungkinan-kemungkinan. Ya, maksudnya bisa jadi kemungkinannya dia menginginkan sesuatu yang buruk, bisa jadi menginginkan sesuatu yang baik. Ya, kita anggaplah bahwasanya dia menginginkan sesuatu yang baik. Dan kemudian kita anggap dan kita rojihkan ya, bahwasanya dia menginginkan sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Itu bagi seorang yang kemudian ya, memiliki keadilan atau kemudian zahirnya adalah seorang yang memiliki adalah seorang yang baik. Namun apabila orang tadi memang seorang yang terbiasa dengan kefasikan, kita meragukan kejujurannya ya, dikarenakan memang sering dia berdusta misalnya ya. Maka tidak masuk dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya. Maka tidak mengapa untuk seseorang memperlakukan orang tadi dengan penuh kewaspadaan dan kecurigaan ya, karena memang patut dicurigai ya. Bukan seorang yang istiqamah terbiasa melanggar syariat Allah, seorang pemabuk misalnya, atau memang seorang yang pencuri. Apabila dia mengatakan suatu perkara kepada kita, ya, patut untuk kita waspadai. Ya. Patut untuk kita waspadai ketika dia meminta suatu permintaan kepada kita. Ya, patut untuk kita waspadai ketika dia mengatakan tolong saya meminta pinjaman, saya akan membayarnya dalam waktu yang secepatnya. Nah, ini patut kita waspadai. Kita tahu dia seorang pemabuk. Kita tahu dia seorang yang kemudian misalnya mengkonsumsi narkoba ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan yang lainnya. Ya, ini patut kita waspadai dalam apa yang dia inginkan, apa maksud dari perbuatannya. Ya. Karena memang dia adalah seorang yang bukan orang yang istiqamah. Ini faedah dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-1328 dari kitab Bulughul Maram. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wal julusa 'ala turuqat, jauhilah duduk-duduk di jalan-jalan, yaitu jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Jauhi perbuatan seperti ini. Jangan kalian duduk-duduk di tepi-tepi jalan yang ramai di situ manusia berlalu-lalang padanya. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata wahai Rasulullah, ma lana buddun min majalisina, kami harus untuk duduk-duduk bermajlis di tempat-tempat seperti itu, yaitu di tepi-tepi jalan. Mau tidak mau kami harus melakukannya. Natahaddatsu fiha, yang kami bercakap-cakap berbincang-bincang padanya, yaitu bercakap-cakap tentang perkara-perkara yang mereka butuhkan, harus dikomunikasikan, harus dirundingkan, harus dibahas. Maka mereka merasa mau tidak mau mereka harus duduk-duduk di majelis-majelis dan tempat yang paling memungkinkan yaitu di pinggir-pinggir jalan. Qala fa amma idza abaitum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian kemudian enggan, itu enggan untuk mengikuti arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikarenakan itu sesuatu yang sulit bagi mereka. Apabila kalian enggan, fa'atut tariqah haqqahu, maka berikan haknya jalan. Ya, jadi jalan itu memiliki haknya. Itu para pengguna jalan. Ya. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah para pengguna jalan memiliki hak atas orang-orang yang duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Qalu wa ma haquhu? Mereka bertanya, maka apa hak yang jalan tersebut? Qala ghaddul basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama menundukkan pandangan. Wa kaful adza dan assalamualaikum. Menahan gangguan, tidak mengganggu orang yang berjalan. Wa raddus salam, dan menjawab orang yang melontarkan salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan melakukan al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan juga melarang dari perkara yang munkar. Hadis yang muttafaqun alaihi. Maka dalam hadis ini ada larangan untuk duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Itu di tepi-tepi jalan yang memang banyak manusia yang berlalu-lalang di situ. Karena dalam perbuatan ini, yaitu duduk-duduk di tepi-tepi jalan, ada perkara-perkara yang tidak terpuji. Yaitu menjadikan seseorang terpaparkan dengan perkara-perkara yang buruk seperti fitnatun nisa, fitnahnya para perempuan, yang apabila dia duduk di rumahnya, berbincang-bincang di rumahnya, maka dia akan aman dari fitnah perempuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fitnah perempuan ini. Matarok tuba bi fitnatan adharra ala rijali minan nisa, tidaklah aku meninggalkan setelah aku fitnah yang lebih berbahaya bagi para kaum laki-laki selain fitnahnya perempuan. Maka di jalan ada para wanita yang berlalu lalang, dan di antara mereka atau banyak di antara mereka bukan orang-orang yang istiqamah di atas agama, tidak menjaga auratnya, tidak menjaga hijabnya, dan kemudian juga ketika berjalan atau berlalu di hadapan para laki-laki, berjalan dan berlalu tanpa ada rasa malu. Maka di sini ada madarat, dan juga madarat yang lainnya, yaitu di sana ada orang-orang yang tidak ingin dilihat apa yang sedang dilakukannya, apa yang sedang dibawanya, misalnya dari kebutuhan-kebutuhan keluarganya, barang-barang yang baru dia beli, barang-barang hasil belanjaan dia. Maka yang sepantasnya bagi seorang muslim, yaitu ketika dia ingin duduk dan bermajlis dengan teman-temannya, berbincang-bincang, hendaknya duduk di rumahnya atau kemudian duduk di tempat-tempat yang tertutup seperti kedai-kedai, dan tempat-tempat yang lainnya yang bukan di pinggir jalan. Juga ada madarat yang lainnya di tepi jalan, yaitu tentu saja ikhtilaf, bercampur baurnya laki-laki dengan perempuan. Dan tentu saja perempuan pun melewati jalan-jalan tersebut. Jika ada para laki-laki di pinggir-pinggir jalan, ya, maka mau tidak mau mereka harus melewati para laki-laki tadi. Ini ada madarat, itu ikhtilat bercampur baunya laki-laki dengan perempuan, yang sebetulnya bisa dihindari dengan apa? Duduk di rumah masing-masing. Ya. Para laki-laki tadi yang berbincang-bincang duduk di rumah masing-masing, atau duduk dan berkumpul di rumah seseorang dari mereka. Namun apabila memang ada sesuatu yang mengharuskan untuk duduk di tepi-tepi jalan, ya, maka di situ ada hak-hak yang harus ditegakkan, hak-haknya jalan. Yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang duduk-duduk di tepi jalan tersebut. Dan di sini, para sahabat ketika mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kami harus duduk-duduk di tempat-tempat seperti itu, kami harus berbincang-bincang. Itu yang dimaksudkan bahwasanya mereka pada saat tersebut sulit untuk kemudian duduk di rumah-rumah mereka, karena rumah mereka sempit dan di rumah mereka ada keluarga-keluarga, ada para wanita yang tidak mungkin kemudian mereka bisa duduk di sana dalam keadaan para wanita, ya, tidak ada tempat yang lainnya dan juga para wanita pada zaman tersebut belum tentu kemudian memiliki hijab yang syar'i untuk kemudian keluar sehingga hijabnya adalah rumahnya. Kadang-kadang seperti itu keadaan mereka, para sahabat. Maka para sahabat merasa kami harus duduk-duduk di tepi jalan. Karena memang itulah tempat kami untuk bisa duduk-duduk dan berbincang-bincang tentang perkara yang kami butuhkan. Jadi yang dimaksudkan oleh para sahabat ini bukan menentang arahan Rasulullah dan bimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka merasa sulit. Maka yang seperti ini tidak mengapa, bukan karena sikap penentangan, tapi karena ingin menyatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perkara yang seperti ini sulit untuk direalisasikan. Maka dari sini diambil kesimpulan disebutkan oleh Al-Qadhi Ayyad bahwasanya larangan untuk duduk di jalan-jalan manusia atau di tepi-tepi jalan bukan kemudian larangan yang menunjukkan pengharaman. Ya. Namun kemudian larangan tersebut menunjukkan tanzih. Tanzih yaitu apa? Pembersihan, yaitu perkara-perkara yang kemudian sebetulnya seharusnya dihindari, ya, bukan kemudian betul-betul haram. Ya. Karena kalau saja mereka paham bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini pengharaman, tidak mungkin kemudian mereka akan membantah. Ya. Tidak mungkin kemudian mereka akan yaitu mengutarakan dan mengajukan kepada Rasulullah bahwasanya mereka harus duduk di tepi-tepi jalan. Ya. Ini pemahaman para sahabat. Mereka memahami bahwasanya Rasulullah ini ingin membimbingkan kepada perkara yang paling afdal. Ya. Jangan sampai duduk di tepi jalan, ini afdal. Ya. Maka kemudian kalau saja seandainya perkara ini memang haram dan para sahabat memahami bahwa itu haram, mereka tidak akan menanyakan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sudah kan mereka meninggalkan duduk-duduk di tepi jalan. Ya. Namun kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah, ya, menanyakan kembali tentang hukum tersebut. Ya. Itu dikarenakan mereka memahami bahwasanya seperti itu bukanlah larangan yang menunjukkan keharamannya. Dan itu pun kemudian diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pun memahami keadaan para sahabat sehingga mengatakan fa'ama idza abaitum, ya, maka apabila kalian enggan, ya, yaitu untuk kemudian harus duduk di tepi-tepi jalan, ya, makanya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui apa yang memahami dan mengakui keadaan mereka, maksudnya mereka sulit untuk kemudian tidak sama sekali duduk di tepi-tepi jalan. Ini juga menunjukkan bahwasanya larangan tadi bukan perkara yang kemudian menunjukkan keharaman, bukan menunjukkan keharaman. Kalau saja menunjukkan keharaman, maka tidak mungkin kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan bagi orang-orang yang duduk-duduk di tepi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apabila itu menunjukkan perkara yang haram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya akan mengatakan fa'amma idza abaitum faqad asaitum. Maka apabila kalian enggan, kalian telah bermaksiat. Ya, itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini apa? Dikatakan apabila kalian enggan, maka berilah jalan itu haknya. Ya, berikan haknya jalan. Itu hak para pengguna jalan. dibimbingkan dengan bimbingan-bimbingan ya yang harus kemudian ditunaikan dan wajib ditunaikan oleh orang-orang yang duduk di jalan-jalan tersebut bagi para pengguna jalan. Ini menunjukkan bahwasanya larangan di sini bukan menunjukkan pengharaman, ya. Bukan kemudian Rasulullah yang melarang dengan larangan yang menunjukkan pengharaman. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa hak yang harus ditunaikan oleh seorang yang atau orang-orang yang duduk di tepi jalan, ya. Baik itu kemudian duduk sendirian misalnya, tidak kemudian bersama temannya duduk di tepi jalan karena ada suatu kepentingan, ya, yang harus ditunaikan di situ, atau kemudian duduk bersama dengan orang lainnya, maka ini berlaku, tidak kemudian hanya bagi orang-orang yang berkumpul banyak kemudian duduk di tepi jalan, ya. Namun juga bagi orang yang duduk sendirian karena suatu kepentingan yang harus dilakukan di tepi jalan tersebut harus menunaikan haknya para pengguna jalan, yaitu yang pertama yaitu ghadul basar, ya. Menundukkan pandangan, ya. Jangan sampai kemudian melemparkan pandangannya kepada setiap orang yang datang, ya, dan lewat di tempat tersebut. Karena yang seperti ini, yang pertama bisa jadi membawa kepada fitnah. Karena kan bisa jadi yang lewat adalah seorang perempuan, ya. Maka akan membawa kepada fitnah. Kemudian juga bisa jadi yang lewat adalah seorang yang membawa barang-barang, ya, yang kemudian dia tidak ingin dilihat. Maksudnya dia misalnya telah membeli daging misalnya, membeli ayam, ya, membeli sesuatu yang kemudian merupakan kebutuhan orang-orang atau apa keluarganya, kebutuhan keluarganya, ya. Dia tidak ingin yang seperti ini dilihat oleh orang lain, apalagi dikomentari, ya. Kalau dikomentari berarti apa, masuk nanti perkara yang kedua yaitu kaful adza. Kaful adza menahan, ya, gangguan. Sekadar melihat saja bahwasanya fulan membawa ini, fulan membawa itu, ingin tahu apa yang dibawanya, ini tidak boleh, ya. Maka haruslah seorang menundukkan pandangan, jangan sampai melihat kepada setiap orang yang melewati jalan tersebut. Dan seorang apabila lewat di suatu jalan kemudian mengetahui bahwasanya dia dilihat oleh orang yang duduk di tepi jalan tersebut, maka dia akan merasa risih, ya. Dan juga mungkin timbul kecurigaan, kenapa orang ini melihat saya, dan dari situ juga mungkin muncul rasa benci kepada orang yang kemudian mengamati dan melihatnya, ya. Dalam keadaan, ya, dia membawa barang ataupun dalam keadaan dia tidak membawa barang sama sekali, ya. Pun ini kemudian bukan suatu perbuatan yang baik, ya. Melihat orang yang jalan, apa yang dilakukannya, bagaimana cara jalannya, dan yang lain sebagainya. Dan bisa jadi pula orang yang lewat adalah seorang yang memiliki kekurangan, misalnya cacat. Bisa jadi seorang yang pincang, seorang yang kemudian buta, seorang yang bisu, ya. Atau seorang yang cara jalannya aneh, ya, bukan karena dia berjalan, ya, menjadikan aneh cara jalannya, tapi memang seperti itu cara jalannya, ya. Yang seperti ini apabila nampak di hadapan manusia, ya, seringkali yang terlontar adalah perbuatan atau sikap istihza, merendahkan, mengolok-olok, lihat orang itu, coba lihat jalannya kalau begitu, ya, ya, coba lihat orang itu, orang ini buta, kasihan sekali, dan yang sebagainya, ya. Maka ini juga madharat yang bisa menimpa seseorang ketika dia duduk di tepi jalan. Ketika ada seorang yang memiliki kekurangan, ya, dia akan terdorong, nah, untuk kemudian merendahkannya dan mengolok-oloknya, ya, menertawakannya dengan teman-temannya. Maka ini adalah perbuatan yang buruk dan perbuatan yang merupakan dosa, ya. Maka ini diantara mudarat duduk di tepi jalan, ya. Maka hendaknya dia menundukkan pandangan, ya, kepada laki-laki pun ditundukkan, kepada perempuan apalagi, ya. Baik orang itu membawa barang atau tidak, ya, maka tuntutan tidak perlu kemudian melihat semua orang yang lewat di jalan tersebut. Ya, contohnya apabila seseorang duduk di depan rumahnya, ya, di depan rumahnya sendiri, tapi depan rumahnya adalah jalanan, ya, jangan kemudian melihat semua orang yang lewat di tepi jalan. Ya. Jika akan datang sudah dilihat, ya, di hadapannya pun dilihat, ketika sudah lewat masih dilihat. Ya. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji, ya, perbuatan yang tercela. Ya. Maka dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk fadhul basar, menundukkan pandangan. Dan yang kedua, yang dibimbing oleh Rasulullah SAW adalah kaful adha. Ya. Menahan gangguan, ya, itu artinya maksudnya tidak mengganggu, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, jangan kemudian tadi mengomentari apa yang dia bawa. Oh, Masya Allah, hari ini mau masak ayam ya. Hari ini makanannya enak sepertinya. Oh, Masya Allah, lagi musim buah naga ya, misalnya. Dan yang lain sebagainya. Ya, mengomentari apa yang kemudian dibawanya. Ya, mengomentari apa yang dibawanya. Apalagi kemudian gangguannya seperti ya, mengolok-olok. Orang tadi seperti orang yang cacat. Ya. Maka tidak boleh kemudian seorang mengganggunya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya. Melemparinya dengan batu misalnya usil, ya. Temannya sendiri katakanlah di usili, ya. Atau kemudian menjulurkan kaki supaya dia tersandung dan lain sebagainya. Ya. Dan mungkin ya sepertinya dia lakukan oleh orang-orang yang memang memang sikapnya kurang baik, ya, orang-orang nakal, anak-anak nakal misalnya. Ya. Ini adalah kaful adha. Tidak boleh mengganggu orang yang jalan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, terkadang, dan ini sering kita ucapkan, ucapan mau kemana pun sebenarnya mengganggu. Ya, terkadang, ucapan mau kemana? Ya, itu apa? Ini menunjukkan sikap ikut campur atas urusan orang lain. Kembali ke apabila dia memang, atau kita tahu bahwa dia tidak akan tersinggung. Ya, apa namanya, memang urusannya sehari-harinya atau kemudian dia adalah orang yang dekat dengan kita, dia tidak akan tersinggung. Ya, sebenarnya tidak mengapa. Tapi terkadang ada kemudian orang-orang yang akan tersinggung dengan ucapan seperti ini, dan ucapan seperti ini mengganggu. Ya. Maka ditahan yang seperti ini. Ditahan yang seperti ini. Kemudian juga hak yang selanjutnya dibimbing oleh Rasulullah, raddus salam, menjawab salam, ya, bukan kemudian buat taslim atau kemudian memberikan salam, ya. Jadi di sini ada bimbingan bahwasanya yang memberikan salam bukanlah orang yang duduk, tapi orang yang apa? Orang yang lewat, orang yang berjalan. Ya, ini juga sudah kita lewati dalam pembahasan yang telah lalu, bahwasanya apa? Wal ma'asyi yusallimu ala al-qa'id. Maka berkata Rasulullah SAW, dan yang orang yang berjalan itu memberi salam kepada orang yang duduk. Maka yang dibimbingkan adalah raddus salam, menjawab salam. Maka apakah kemudian kalau dia tidak memberikan salam, maka orang yang duduk menyalami terlebih dahulu? Disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, sebaiknya yang dilakukan bukan kemudian memberikan salam, tapi menasihati. Katakan salam, wahai bulan. Katakanlah salam. Dan memberikan untuk mengucapkan salam, menasihati untuk mengucapkan salam, karena yang sesuai dengan adat Islamnya, yang menyalami adalah orang yang berjalan terlebih dahulu. Walaupun untuk memberikan salam pun, walaupun tidak terlarang sebenarnya, namun yang lebih afdal yaitu apa? Memberikan nasihat untuk kemudian mengucapkan salam, karena itulah yang sesuai dengan adat Islam. Kemudian yang selanjutnya yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rubul ma'ruf karena yang dimungkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Ya. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Apabila melihat kemungkaran, ya, maka hendaknya diingkari. Ya. Apabila kemudian ada suatu perkara yang harus diperintahkan untuk jalan misalnya, kemudian sudah tiba waktunya sholat, ya. Kemudian ada orang yang berjalan, kemudian lewat saja, ya. Tidak singgah ke masjid, sedangkan masjidnya dekat, ya ini perlu diperintahkan kepada perkara yang ma'ruf, yaitu apa? Mendatangi sholat, ya. Tentunya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuannya. Maka inilah hak-haknya orang yang menjadikan atau menjadi pengguna jalan bagi orang-orang yang duduk di jalan-jalan tersebut. Sebenarnya masih ada hak-hak yang lainnya yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis ini bukan menunjukkan pembatasan, ya. Namun ini sebagian hak dari hak-hak pengguna jalan bagi orang-orang yang duduk di tepi jalan. Hak-hak yang lainnya seperti apa? Memberi petunjuk jalan bagi orang yang tidak mengetahui jalan. Orang yang bertanya, di mana alamatnya pulan atau alamat ini, di mana, kemana arahnya. Atau kemudian menolong orang yang kesulitan, ya. Misalnya mobilnya mogok, motornya mogok. Di tepi jalan, sedangkan dalam keadaan kita duduk-duduk di situ, tidak kemudian kita cuek dan tidak membantunya, ya. Maka ini juga termasuknya pengguna jalan. Atau kemudian ada orang yang dizalimi, ya harus dibantu, ya. Harus dibantu, harus kemudian datang dan menengahi perkara, menyelesaikan perkara antara orang yang zalim dengan orang yang menzalimi, ya. Atau kemudian membantu orang yang kesulitan dalam membawa barangnya, ya. Karena barangnya banyak dan kelihatan dia sulit, dan orang musafir, orang yang bersafar dari jauh kemudian membawa barangnya banyak, koper, juga membawa kardus-kardus, kelihatan dia butuh untuk dibantu, lewat di hadapan kita dalam keadaan kita sedang duduk di tepi jalan, ya ini menjadi haknya untuk kemudian kita menolongnya. Jadi, kita menolongnya. Namun yang disebut dalam hadis ini semuanya wajib. Ada yang tadi kita sebutkan, ya. Ini yang sebutkan, ya. Allah alam mustahab, atau mungkin ada beberapa yang sampai pada yaitu hukum wajib. Ya. Adapun yang di dalam hadis wajib, ya. Yang dalam hadis ini wajib. Ya, oleh karena itu, apabila kemudian seseorang khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak pengguna jalan, ya sudah jangan duduk di tepi jalan. Ya. Ini hak-haknya harus dilakukan. Ya. Kalau kemudian dia khawatir nanti kalau ada orang lewat, ya biasanya kalau ada orang lewat tidak bisa kemudian menundukkan pandangan, itu saya liatin, refleks seperti itu. Ya sudah jangan duduk di tepi jalan. Ya, jangan duduk di tepi jalan karena dia akan terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Ya. Ini juga salah satu madarat. Duduk di tepi jalan bisa terjatuh kepada perbuatan dosa di mana dia tidak bisa menjaga hak-hak yang harus ditunaikan kepada para pengguna jalan. Ini madarat, ini madarat. Dan yang paling afdal tentu saja bagi seorang untuk duduk di rumahnya atau berkumpul dengan temannya pun di rumahnya selama itu memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, maka boleh atau boleh duduk di tepi jalan, namun kemudian dalam menjaga hak-hak dari para pengguna jalan, orang-orang yang lewat. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan berlanjutkan pada kesempatan yang datang pada pembahasan hari yang selanjutnya. Insyaallah Allah menjadikan kita wa'ala alihi wa sallam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.